إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين para hadirin jemaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anil Karim, "Huwallazi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus pada kaum ummi yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kebanyakan mereka seperti ini, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Allah utus kepada mereka rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan untuk mensucikan mereka, membersihkan mereka. Di dalam ayat yang mulia ini Allah terangkan bahwa di antara tujuan utama diutusnya Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membersihkan umat ini, mensucikan umat ini dari perbuatan-perbuatan yang tercela, akhlak-akhlak yang jelek, penyakit-penyakit hati, penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan. Rasulullah SAW diutus untuk membersihkan mereka, membersihkan umat ini dari ini semuanya, penyakit-penyakit ini, kotoran-kotoran ini semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengaitkan, menggantungkan kebahagiaan hamba, keberuntungan hamba dengan kesucian jiwanya. Jika jiwanya, amalannya, hatinya bersih suci dari perkara-perkara yang tercela ini, maka sungguh dialah orang yang beruntung, yang bahagia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh telah beruntung, bahagia barang siapa yang bisa membersihkan jiwanya, mensucikan jiwanya, dirinya, amalannya, ucapannya, hatinya dari segala perbuatan yang tercela, segala dosa, segala maksiat yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara sebab terbesar untuk mensucikan diri kita, jiwa kita dari berbagai macam penyimpangan, kesesatan, dosa-dosa, akhlak yang tercela ialah muraqabatullah. Hendaknya kita senantiasa yakin, kita merasakan bahwa kita diawasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dipantau oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Muraqabatullah. Kita meyakini bahwa semua perbuatan kita, semua amalan kita, semua ucapan kita, semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semua didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun dari amalan kita, perbuatan kita, ucapan kita yang luput, yang tidak diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya yang zahir, amalan yang nampak saja yang diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan isi hati kita, pandangan mata kita juga diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui pandangan-pandangan mata yang berkhianat, pandangan yang mengandung keharuman, apakah pandangan hasad terhadap nikmat Allah berikan kepada saudaranya, ataukah memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahuinya. Walaupun manusia, orang lain tidak mengetahuinya, Allah mengetahui pandangan tersebut yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga apa yang disembunyikan dalam hati mereka, dalam dada mereka, juga Allah mengetahui isi hati kita. Demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, Inna allaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang di langit maupun yang di bumi. Semuanya Allah mengetahuinya. Termasuk perbuatan kita. Semua amalan kita, semua ucapan-ucapan kita, semua isi hati kita diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dalam firman-Nya, Wa indahu mafatil ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ard wa la ratbin wa la yabisin illa ya'lamuha. Dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala di sisinya kunci-kunci perkara ghaib. Na'am. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui apa yang di langit, apa yang di bumi, apa yang di daratan, di lautan. Semuanya Allah mengetahuinya. Bahkan tidaklah ada daun yang jatuh. Daun yang jatuh. Melainkan Allah mengetahuinya. Baik itu yang basah, yang kering. Demikian pula biji yang ada yang tersembunyi di bumi, dalam kegelapan-kegelapan bumi, Allah juga mengetahuinya. Segala sesuatu tidak luput, tidak lepas dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita meyakini, mengimani, merasakan bahwa kita selalu diawasi, dipantau oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita memperhatikan amal-amal kita, mengoreksi ucapan-ucapan kita, isi hati kita, apakah amal-amalan kita, ucapan kita itu sudah sesuatu yang benar, yang diperbolehkan, ataukah itu adalah sesuatu yang terlarang. Jika ternyata ada dari perbuatan kita, ucapan kita, isi hati kita yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya kita bersegera untuk membersihkan diri kita darinya. Kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kesalahan-kesalahan tersebut. Karena semua keadaan kita, semua perbuatan kita diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi, dipantau oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan merasakan lezatnya, manisnya keimanan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang dikutip oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah sahihah, silsilatul ahadithis sahihah, thalathun man fa'alahunna wajada ta'mal iman. Ada tiga amalan, barang siapa mengamalkannya, ia akan merasakan manisnya keimanan, lezatnya keimanan. Di antara tiga amalan tersebut kata Rasulullah SAW, waman zakka nafsah, yaitu siapa yang mensucikan, bersihkan dirinya dari dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan, akhlak yang buruk, maka ia akan merasakan manisnya, lezatnya keimanan. Seorang sahabat bertanya, "Wa ma tazkiyatun nafs?" Apa itu tazkiyatun nafs ya Rasulullah? Qal an ya'lama anna Allah ma'ahu haitsu kana. Yaitu dia mengetahui, mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama dia dimanapun ia berada. Selalu merasa diawasi, dipantau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang seperti ini, maka ia akan merasakan, ia akan mendapatkan lezatnya keimanan. Demikian pula, barang siapa yang selalu merasa muraqabatullah, diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia akan dijauhkan dari dosa, akan dijauhkan dari maksiat. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah tentang tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari kiamat kelak, di saat tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara tujuh golongan tersebut ialah rajulun da'atu imra'atun dhatu jamal dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seseorang yang diajak berbuat keji oleh perempuan yang punya kedudukan, yang punya kecantikan, diajak untuk berbuat keji, namun karena dia yakin, selalu merasa bahwa Allah melihatnya, memantaunya, mengetahuinya, dia pun meninggalkan perbuatan tersebut. Dia menjawab, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun manusia tidak ada yang melihat, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya, Allah mengetahuinya, sehingga dia pun meninggalkan dosa tersebut. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan muraqabatullah, kita selalu merasa diawasi, dibantah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan mendorong kita untuk memperbaiki ibadah kita. Karena kita yakin Allah melihat perbuatan kita, mendengar ucapan kita, mengetahui semua amalan kita. Ini akan mendorong kita untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Apakah itu dalam mengerjakan sholat, ibadah, puasa Ramadan, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita akan berusaha untuk memperbaiki ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Demikian pula dengan muraqabatullah, kita selalu merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan mendorong kita agar selalu ikhlas dalam beribadah. Akan mendorong kita agar selalu ikhlas dalam beribadah, semata-mata mengharapkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. tidak mengharapkan pujian sanjungan dari manusia. Karena kita tahu bahwa semua ibadah yang kita lakukan, yang kita kerjakan, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'ab, rahimallahu 'abdan waqafa 'inda hammi wa in ahadan la ya'malu hatta yahim in kana lillah madha wa in kana li ghairillah amsaka. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang ia berhenti pada setiap keinginan amalan yang ia kerjakan. Setiap ingin melakukan suatu amalan, dia memeriksa niatnya. Setiap kali ingin melakukan ibadah, dia koreksi niatnya. Jika itu untuk Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia lanjutkan amalan tersebut. Namun jika ternyata jika amalan tersebut untuk selain Allah, tidak ikhlas karena Allah, apakah hanya mengharapkan sanjungan pujian dari manusia ataukah ingin mengharapkan kesenangan dunia yang lainnya, dia pun menahan diri darinya, tidak melanjutkannya. Karena amalan tersebut tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jemaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara sebab-sebab upaya yang menjadikan kita agar bisa terus muraqabatullah, agar kita hadirkan dalam diri kita bahwa kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, semua perbuatan kita diketahui oleh Allah, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah dengan mengimani, mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan atas makna ini. Mempelajari asma Allah al-husna, di antaranya bahwa di antara nama-nama Allah al-husna adalah al-alim, as-sami', al-basir. Berdasarkan dalil yang sahih baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah yang maha berilmu, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat. Nama-nama ini wajib kita imani, kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai yang layak dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa menyerupakan dengan sifat makhluknya. Allah maha mengetahui, al-alim, Allah maha mengetahui, termasuk perbuatan kita. Innallaha bikulli syai'in alim, Allah maha mengetahui segala sesuatu, termasuk perbuatan kita, perbuatan hambanya. Semua amalan kita, semua gerakan kita, semua aktivitas kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ucapan kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas sami'ul basir. Dialah Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mendengar dan maha melihat. Walaupun kita dalam keadaan tidak ada seorang pun manusia yang melihat kita sendirian, tetap hendaknya kita yakin merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat perbuatan kita, Allah mendengar ucapan kita, Allah melihat amalan kita, agar kita terjaga, terhindar dari perbuatan-perbuatan, amal-amalan, ucapan-ucapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara upaya agar kita senantiasa merasa muraqabatullah, senantiasa dipantau, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengetahui, kita sadar bahwa anggota tubuh kita, tangan kita, kaki kita, kulit kita akan menjadi saksi di hari kiamat kelak atas semua perbuatan yang kita lakukan. Walaupun tidak ada manusia, orang lain yang melihat, tangan kita sendiri, kaki kita sendiri, kulit kita. Di hari kiamat kelak akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas semua perbuatan yang kita lakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum absaruhum majluduhum bima kanu ya'malun. Apabila mereka telah datang digiring ke api neraka, kemudian mereka mengingkari sebagian kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka, mereka mengingkarinya, maka tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka, kulit-kulit mereka akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang terhadap amalan yang mereka lakukan sewaktu di dunia. Demikian pula dalam ayat yang lainnya, Allah berfirman, "Al-yawma nakhtimu 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun." Pada hari ini, dari kiamat kelak, kami akan kunci mulut-mulut mereka, sehingga tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka akan berbicara, bersaksi atas amalan-amalan yang mereka lakukan sewaktu di dunia. Demikian pula, bukan hanya anggota tubuh kita yang bersaksi di hadapan Allah, bahkan bumi, tanah juga akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas amalan-amalan yang dilakukan di atasnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma idin tuhadditsu akhbaraha." Pada hari itu, bumi, tanah akan berbicara, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang khabar-khabar, amalan-amalan hamba yang dilakukan di atas bumi. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa merasa muraqabatullah, selalu diawasi, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa menjaga amal-amalan kita, perbuatan-perbuatan kita, ucapan-ucapan kita, agar tidak muncul dari kita kecuali sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para hadirin jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muraqabatullah ini sangat penting, fi tazkiyati nufusina, untuk membersihkan diri kita agar kita terhindar dari dosa-dosa, maksiat-maksiat, perbuatan-perbuatan yang tercela, akhlak yang buruk, penyakit-penyakit hati. Sangat butuh kita untuk muraqabatullah, senantiasa yakin bahwa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan sifat ini lemah pada diri kita? Kita tidak ingat, tidak sadar kalau kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan sifat ini lemah pada diri kita? Maka kita akan mudah terjatuh dalam kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, perbuatan-perbuatan yang tercela. Akan mengakibatkan pahala-pahala kebaikan kita akan hilang, akan rusak apabila sifat ini lemah pada diri kita. Sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih dari sahabat Thauban radhiyallahu anhu, riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani rahimallahu taala. La'alaman aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin mithli jibali tihamah bayda fayaj'aluha Allahu haban manthura innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna min al-lail kama ta'khudun walakinnahum qaumun idza khalu bimaharimillah intahakuha atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku mengetahui beberapa kaum dari umatku yang mereka nanti akan datang dari kiamat membawa pahala kebaikan-kebaikan bagaikan seperti Gunung Tihamah, nama gunung di Jazirah Arab, menunjukkan pahala yang besar, yang banyak. Akan tapi pahala kebaikan tersebut, pahala kebaikan yang banyak tersebut, Allah jadikan bagaikan debu yang berterbangan, tidak bermanfaat. Maka para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, terangkanlah siapa mereka, sifat mereka kepada kami, agar jangan sampai kami termasuk dari mereka dalam keadaan kami tidak menyadarinya, agar kami selamat dari perbuatan yang tercela tersebut, sifat-sifat yang tercela tersebut yang Allah jadikan pahalanya sia-sia, tidak bermanfaat. Kata Rasulullah SAW, mereka adalah saudara kalian, orang-orang yang beragama Islam, dari saudara kalian, dari kulit kalian. Mereka juga melakukan ibadah di malam hari sebagaimana kalian. Akan tapi mereka adalah suatu kaum, jika mereka sendiri tidak ada seorang pun manusia yang melihat mereka, jika mereka sendiri mereka melanggar keharuman-keharuman Allah Subhanahu wa taala. Karena lemahnya muraqabatullah, sehingga dia pun berani melakukan dosa-dosa di saat tidak ada manusia yang melihatnya. Ketika ada orang lain melihatnya, dia pun menjaga diri dari dosa-dosa. Malu berbuat dosa dilihat orang lain. Namun ketika dia sendiri tidak ada orang lain yang melihatnya, dia pun berani melakukan dosa-dosa maksiat-maksiat. Orang yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, pahalanya Allah jadikan sia-sia bagaikan debu yang berterbangan. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita sifat yang mulia ini, muraqabatullah, dan semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.